Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa in la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna at-taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi, dengan kitab Arba'innya, agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenal petunjuk-petunjuk dari beliau, wajangan-wajangan dari beliau. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-21. Hadis perintah untuk kita beriman kepada Allah dan terus istiqomah dengan keimanan. Qul amantu billahi tsumma istaqim, agar kita beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Istiqomah adalah setelah meyakini sebuah keyakinan, maka ia mempertahankan keyakinan tersebut dan terus mempertahankan keyakinan tersebut. Dan untuk mempertahankan keyakinan, memang keyakinan adalah di dalam hati, akan tapi mempertahankan keyakinan tersebut dengan membawa seluruh anggota tubuhnya sebagai penerjemah apa yang di dalam hatinya, terus menerus hingga malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Artinya mempertahankan keimanan, keyakinan hingga sampai meninggal dunia, itulah istiqomah. Diriwayatkan dari An Abi Amr, yani Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Sufyan bin Abdullah, aku berkata kepada Rasulullah, aku memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli, beritahu aku, katakan kepada aku, ajari aku, fil islami, hal yang berhubungan dengan Islam, qaulan, dengan satu wejangan, satu perkataan, satu pesan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang dengan satu wejangan darimu ini aku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lainnya selain kepadamu. Artinya cukup, maksudnya beri aku ya Rasulullah satu pesan yang dengan pesan ini sudah beres urusanku, sebab keselamatanku di dunia dan sebab keselamatanku di akhirat. Dan apa yang aku butuhkan semuanya cukup dengan jawaban singkat darimu itu. Berikanlah aku ya Rasulullah. Beri petunjuk dengan kaulan satu. Petunjuk yang dengan petunjukmu itu sudah aku merasa cukup. Enggak perlu lagi yang lainnya. Enggak perlu bertanya lagi kepada selainmu setelah itu. Ini adalah termasuk bentuk kerakusan yang baik sahabat Nabi tentang ilmu. Dan itu sesuai dengan kadar kerinduan. Sebab ada sahabat Nabi itu kalau bertanya langsung tutup poin, ya Rasulullah doakan aku agar aku masuk surga, ya Rasulullah, langsung itu ada. Ada yang minta kepada Rasulullah ya seperti ini, pengen satu petuah, kan cukup saja, ya Allah nasihati, ausini, kayak kemarin. La taqdab. Tapi ada lagi yang ini lebih dasar lagi, minta wasiat. Minta petunjuk dari Nabi, dengan satu petunjuk, kalau dipegangi beres urusannya. Lalu Nabi berkata, menjawab, kul katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Setelah engkau beriman, itu mustaqim, istiqomahlah dengan keimananmu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana ada judul berat, besar, yaitu masalah istiqamah. Istiqamah di dalam keimanan. Pertama kuncinya adalah seseorang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Yang meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah, iman kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah. Mempertahankan apa yang diyakini, menjaga apa yang diyakini. Tatanazzal alaihimul malaikatu. Sampai kapan? Malaikat datang nanti. Sampai datang malaikat di waktu ajalnya tiba. Allah takhafu wa la tahzanu, memberi kabar gembira. Tidak ada gentar, tidak ada kekhawatiran bagimu. Dan tidak usah susah engkau, hai orang yang punya keimanan dan istiqomah. Dan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau hai ahli istiqomah, bil jannati, dengan surga, seperti yang telah dijanjikan untukmu. Dikabarkan bahwasanya begitulah keadaan ahli iman yang istiqomah dengan keimanannya, diberi kabar gembira dengan surga sehingga ia tidak mati kecuali sudah melihat surga. Sebagian para ulama menjelaskan, kapan melihat surga saat itu? Sebelum masuk surga, di dunia dia sudah melihat surga, waktu syakaratul, sebelum dicabut nyawanya, diperlihatkan kepadanya surga. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau wahai ahli istiqomah, dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Sebagai ahli iman, janji Allah memberikan kepadanya surga. Baik, bermula dari keimanan. Maka dari itu perlu menjaga keimanan, jangan sampai tiba-tiba berubah keimanan kita. Dan keimanan yang memang adanya di dalam hati, akan tetapi iman yang ada di dalam hati ini diterjemahkan oleh anggota tubuhmu. Mata orang yang beriman, telinga orang yang beriman, lidah orang yang beriman. Termasuk urusan-urusan kita dengan sesama manusia berbeda dengan urusan orang-orang yang tidak beriman. Urusan orang beriman harus berbeda dong, karena engkau orang beriman. Pada pertemuan yang lalu dalam hadis yang sudah pernah kita baca, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jawarah, yukrim dhaifah, yang punya keimanan kepada Allah, hendaknya dia bisa memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Lihat, itu adalah ahli iman, dan hendaknya kita beristiqomah dengan itu loh, dengan amalan-amalannya ahli iman itu. Nah, kalau engkau sudah bisa istiqomah seperti itu, thumma istaqim, istiqomah. Nah, ini istiqomah. Istiqomah adalah paling utamanya karamah. Selama ini kita menukil, dinukil kepada kita keramat-keramat yang luar biasa yang dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah, ketahuilah. Adanya keramat bukan berarti orang tersebut harus lebih mulia dari yang lainnya. Bukan tanda kesempurnaan karamah itu. Memang itu kelebihan. Akan tapi manusia yang sempurna, sempurna secara nisbi, manusia sempurna adalah manusia yang bisa istiqomah. Afdal karamah. Paling agungnya keramat, karamah dari Allah, karamah itu adalah karunia, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba terkasih. Para kekasih Allah waliullah. Yang selama kita dengar karamah-karamah itu. Akan tapi ketahuilah keramat yang sesungguhnya adalah jika seseorang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli istiqomah di dalam kebaikan. Meyakini kebaikan tersebut ada hubungannya dengan keimanan di dalam hatinya tentunya. Setelah itu dia mempertahankan. Karena dia yakin dengan kebaikan yang dilakukan. Sampai kapan? Sampai mati. Aku akan terus berjuang dalam kebaikan ini sampai mati. Aku melakukan kebaikan sampai mati. Terus urusannya sampai mati. Urusannya sampai mati itu istiqomah. Kalau belum mati kau sudah berhenti, tidak istiqomah lagi. Atau berubah, tidak istiqomah lagi. Dan istiqomah itu tidak akan mampu kecuali orang-orang besar. Dan para kekasih Allah dan pilihan Allah. Maka benar-benar yang namanya istiqomah itu adalah keramat yang sesungguhnya. Allah memberikan seorang hamba karomah. Karomah. Tapi karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Selama ini memang kita sering dicekoki dengan kisah-kisah keramat-keramat ya. Tentang bagaimana orang bisa merubah pasir jadi gula. Jadi kita bisa dengan cerita-cerita seperti itu. Macam-macam. Hampir jarang gara-gara itu semuanya dinukil kisah keistiqomahan mereka. Para sahabat Nabi lebih mulia daripada siapapun para wali-waliullah. Hampir tidak dinukil kepada kita kisah keramat-keramat kecuali istiqomah mereka. Bagaimana keistiqomahan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dan cukuplah seorang hamba jika diberi oleh Allah kerinduan untuk istiqomah di dalam kebaikan, sesungguhnya dia telah diberi oleh Allah karamah yang luar biasa besar. Dan hendaknya kita berusaha untuk ini. Maka kita bisa mempertahankan dengan usaha. Dan semuanya memang dengan usaha. Yang menentukan adalah Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita itu. Apalagi terpesona. Menanti-nanti keramat-keramat yang selama ini kita dengar dengan telinga kita bisa begini, bisa begitu. Bukan. Bahkan para kekasih Allah sendiri kalau mendapatkan keramat-keramat yang seperti itu mereka menangis. Takut tertipu dengan itu semuanya. Nah, sekarang ada puasa biar keramat, biar dapat keramat. Bisa-bisa terbang di awang-awang. Kalau mau terbang di awang-awang, beli tiket pesawat, terbang di awang-awang. Pengen berjalan di atas air, naik perahu, selesai. Apal itu. Ini santri bingung, pengennya keramat. Cerita, dengar cerita Wali Songo. Ini cerita aneh-anehnya aja. Akhirnya tapa di pinggir sungai. Enggak berdakwah, ada berjuang nanti. Dan itu diberikan oleh Allah keramat-keramat kepada para wali-wali itu adalah buah daripada istiqomah beliau-beliau. Cuma enggak dinukil kepada kita keistiqomahannya. Dipikir wali itu adalah main-main, enggak pernah sholat malam, enggak pernah tahajudan, enggak pernah ini. Mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Ini ada santri pengen keramat, dok. Istiqomah itu adalah keramat yang sesungguhnya. Jadi adanya keramat-keramat lahir itu, bisa begini, bisa begitu, itu menyiksa bagi para kekasih Allah. Mereka tidak bangga yang demikian itu. Sehingga mereka itu menyembunyikan keramat-keramat seperti itu, seperti seorang wanita haid menyembunyikan darahnya, malu. Lalu sekarang ngaku-ngaku keramatnya orang kadang-kadang. Oh itu keramat saya gara-gara. Tidak, para kekasih Allah kalau diberi oleh Allah kelebihan, bahkan menuduh dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan itu semuanya. Masa aku masih banyak dosa seperti ini, kok aku bisa mendapatkan sesuatu seperti itu? Tidak. Sampai kapan terus mempertahankan. Merasa malu di saat diberi oleh Allah kelebihan di dunia ini. Karunia-karunia seperti itu. Agar tapi mereka, rasa malu mereka, menjadikan mereka semakin teguh di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Sehingga imamnya ahli istiqomah siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ibadahnya. Hatta tawarramat qadama, sampai membengkak kakinya. Maka kalau Anda ingin mendapatkan keramat yang sesungguhnya, istiqomahlah dalam kebaikan, tekuni kebaikan-kebaikan itu. Yang sudah kita pelajari tentang keimanan-keimanan, urusan dengan tetanggamu. Jangan seminggu baik dengan tetangga, sehari tidak baik. Terus berbuat baiklah kepada tetangga, pertahankan urusanmu dengan tetangga. Sampai kapan? Sampai engkau mati. Kemudian lagi kebaikan-kebaikan, sholat, ibadah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu. Sampai kapan? Sampai malaikat datang kepadamu nanti memberi kabar gembira, engkau akan menjadi ahli surga. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ini. Jadi keistiqomahan adalah bagaimana seseorang selagi meyakini sebuah kebenaran, dia tidak akan merubah. Kemudian kebenaran itu membawa menjadikan dia beramal dan dia tetap berusaha untuk tidak berubah. Dan beramal terus. Sampai kapan? Sampai dia mati. Kalaupun dia tertinggal dari amal tersebut, bukan karena dia mau, akan tapi karena satu hal. Contoh, ada seorang yang istiqomah setelah keimanan di dalam hatinya, lalu ia ingin menyuburkan keimanannya dengan cara belajar, sehingga dia menghadiri majlis taklim dengan penuh keyakinan bahwasanya menghadiri majlis taklim adalah untuk menguatkan keimanannya, sekaligus meyakini itu adalah ibadah. Dan memang Anda di dalam menghadiri majlis taklim semacam ini tidak cukup sekedar Anda mencari ilmu, tidak, akan tapi duduknya Anda di sini pun termasuk dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan lebih bagus dikatakan qadiyat lebih daripada 100 tahun engkau beribadah atau 1 tahun engkau beribadah. Nah, Anda meyakini ini semua sehingga Anda mengerahkan tenaga Anda jauh-jauh hari, bahkan dalam setiap hari Anda sudah mempersiapkan untuk bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Anda bersiapkan, kemanapun Anda pergi, Anda masih ingat dengan sesuatu tersebut, kemuliaan yang biasa Anda lakukan. Sehingga pergi kemanapun berpikir, aku harus kembali ke tempat sebelum acara yang paling aku sukai itu. Kenapa dikatakan aku sukai, aku cintai? Karena bicara adalah hati yang penuh dengan keimanan. Dalam keadaan apapun, lihat. Sehingga suatu ketika mungkin orang tersebut tidak bisa datang ke tempat tersebut. Karena satu hal, mungkin tidak ada yang menemani, atau mungkin sakit, akan terbaca dari wajahnya yang berduka. Dan dia menyesal, hari ini aku tidak bisa menghadiri kemuliaan tersebut. Menyesal. Maka dengan penyesalannya itu dia tetap dinilai sebagai ahli istiqomah. Karena apa? Istiqomah artinya apa? Kebaikan yang biasa engkau lakukan dan akan terus engkau lakukan. Dan jika suatu ketika engkau tidak bisa melakukan, tentu karena satu udzur. Artinya, udzur itu adalah udzur yang menghalangimu untuk datang ke tempat tersebut atau melakukan tersebut. Jika seandainya udzur tidak ada, udzur hilang, tentu engkau mesti melakukan kebaikan tersebut. Itu istiqomah. Sehingga mungkin ada di antara orangnya tinggal di rumah sana saat ini, tapi dicatat sebagai istiqomah dalam kebaikan. Tinggal di rumah, sakit. Semula biasa ditemani oleh anaknya, menghadir di tempat yang semacam ini. Akan tapi saat ini anaknya tidak bisa, karena mungkin pergi ke tempat yang jauh, akhirnya dia hanya di rumah saja. Tapi dalam hatinya ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Maka dia masih dicatat sebagai ahli istiqomah. Dan para ulama mengajari istiqomah. Jadi istiqomah ini, istiqomah batin adalah iman di dalam hati. Tapi katailah keimanan di dalam hati ada hubungannya dengan perilaku lahir kita. Sebab apa? Hati adalah raja di dalam diri kita. Ialah yang mengatur mata kita. Ia yang menyuruh mata kita. Pandangan kita. Apa yang kita lihat. Dia yang menyuruh anggota tubuh kita. Tangan kita. Dia yang menyuruh lidah kita. Nah ini. Maka istiqomah ini akan terbaca dari penjagaan lahir ini. Perilaku lahir kita ini kita jaga. Dengan istiqomah. Dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita usahakan untuk diri kita. Nah, dengan mempertahankan ini, berusaha dan terus berusaha, maka para ulama memulai dari yang kecil. Maksudnya, yang wajib jelas. Kewajiban-kewajiban tidak bisa engkau tinggalkan. Sebab kalau engkau sudah meninggalkan kewajiban, keluar dari keistiqomahan. Sholat 5 waktu. Tetapi kita kalau mau melakukan peningkatan, hendaknya kita punya peningkatan. Dan hendaknya memulai dari yang mudah-mudah. Dari yang sedikit, termasuk amalan-amalan. Jangan sampai kita punya amalan, sehari melakukannya dengan jumlah yang amat banyak, tapi setelah itu besok tidak lagi. Ini biasanya adalah orang kalau beramal itu memang begitulah semangatnya, bukan semangat yang sesungguhnya. Hangat-hangat titik-titik ayam gitulah biasanya. Dia kalau semangat, tapi besok hilang lagi. Ngaji, rame ngaji, bubar lagi. Bukan begitu. Tanamkan dalam keyakinan nih. Nyata istiqomah ada hubungannya dengan keyakinan. Kenapa orang tidak istiqomah? Keraguan di dalam hatinya. Atau paling tidak, keyakinan itu hilang sesaat. Pengen tahu? Anda tahu sebuah perusahaan besar di Jawa Timur sana misalnya, yang kita sering melihat. Atau di sini juga ada perusahaan yang dengan karyawannya yang banyak, sampai ribuan karyawan. Setiap pagi itu, di gang pabrik tersebut itu setiap pagi, orang naik sepeda masuk, naik motor, riwari begitu situ. Mau kemana? Mau bekerja di tempat tersebut. Dari rumah jam 5 sudah berangkat. Habis sholat subuh langsung berangkat. Setiap hari. Ngapain dia kerja di situ? Dia ngapain ke situ? Dia ke situ kerja. Ngapain dia kok istiqomah banget kerja di situ? Kenapa kok dia yakin melakukan itu semuanya? Setiap pagi dia berangkat. Gak usah dibangun, itu siap sendiri dengan baker, siap-siapin semuanya. Masaknya pun sudah disiapin dari malam, sudah magic com dipasang. Pokoknya dia harus berangkat kerja setiap pagi. Sebetulnya apa? Karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Keyakinan. Bahwasanya di akhir bulan nanti sama bos mau dikasih gaji. Coba, ya enggak? Kalau kira-kira bosnya ngomong, bulan depan kayaknya enggak ada gaji. Ayo, kira-kira gimana? Sudah mikir, gimana datang enggak? Mohon maaf, ini sudah keputusan. Yang mau datang, datang enggak. Karena bulan depan enggak ada gaji. Bubar tuh. Enggak bakal datang, karena dengan keyakinan akhirnya gaji, maka dia datang, lihat. Keyakinan. Yakin dia itu, bahasanya bakal dikasih gaji. Yakin dengan, mungkin bosnya orang yang tidak beriman. Bagaimana kita bisa yakin dengan orang yang tidak beriman? Bagaimana kita tidak yakin dengan janji Allah? Nah ini, sehingga menjadi orang tidak beristiqomah itu sebetulnya keroposnya keyakinan kita. Ragu atau hilang, atau saat itu yang namanya iman itu tertutup oleh hawa nafsu kita atau yang lainnya. Sehingga tidak istiqomah lagi. Ada pertanyaan, saya itu susah bangun malam. Saya pernah bangun malam tapi gak bisa istiqomah ya. Sebenarnya yang keropos keyakinannya. Ada suatu kita orang bertanya, saya bangun malam susah bu, yang mau bangun malam gak bisa, bangun malam gak bisa. Bener nih gak bisa. Iya susah, kalau saya tidur tuh kayak, saya bagaimana? Baik sudah, bangun malam susah, ya udah. Besok malam insyaallah ada kabar gembira, bagi jamaah yang khusus yang susah bangun malam, besok malam insyaallah jam 3 malam, ada hadiah spesial duit 10 juta ambil di pondok ini. Ayo, yang tidak punya duit datang enggak? Hah? Akhirnya datang ngantri. Loh, katanya enggak bisa bangun. Saya berani ngasih yang tidak bangun malam. Karena kamu bangun malam, enggak dapat hadiah lagi sudah. Jadi kalau sudah diiming-iming, kira-kira kalau ada duit, bangun atau tidak? Tentu bangun. Berarti bisa. Enggak ada istilah tidak bisa. Yang tidak bisa, arah keyakinan tidak ada. Anggap saja janjinya Buya Yahya benar mau ngasih duit 10 juta. Anggap saja sudah. Nanti malam ya. Yang katanya tidak bisa iktikaf di tengah malam. Nanti malam duit 10 juta. Ya, lumayan hadiah lebaran. Ini pura-pura loh, nanti takih betul apa yang dengar di media sana nih, pura-pura ini. Anggap saja. Tapi Anda meyakini karena enggak berbohong nih, Buya enggak pernah bohong. Oh, penuh di sini sudah. Ngantrinya sudah kayak Maulid Nabi itu sudah. Biarpun yang kaya pun masih doyan kok 10 juta. Kalau benar ya. Apakah kita ragu dengan janji Allah? Apakah kita ragu? Jadi keyakinan kita ini, makanya dikatakan berimanlah kepada Allah. Amantu billah. Maka istiqomah itu ada hubungannya dengan di situ. Maka amal itu yang dotnyeng kalau bahasa Jawa Timur itu. Sesaat nyambung kayak lampu, sesaat putus. Itu karena keyakinan, kabelnya enggak benar. Tapi kalau orang membangun keyakinan, dan keyakinan ini tidak terus dibangun, dan dibangun, akan muncul amal istiqomah. Kalau seorang meyakini bangun malam itu ada apa di balik bangun malam itu semuanya? Di balik bangun malam pengkabulan doa dari Allah, pahala besar dari Allah, dan seterusnya. Seharusnya malam Ramadan ini ada banyak kebaikan yang kita dapat di malam Ramadan. Janji dari Allah. melalui lidah Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fi riwayatin wa ma ta'akkar, akan diampuni dosa kita oleh Allah. Bagi orang yang banyak dosa akan, yang merasa dirinya banyak dosa akan bergegas untuk bisa bangun malam untuk melakukan ibadah di malam Ramadan. Jadi iman tadi hubungannya adalah dengan amal-amal kita. Atau dibalik, amal kita itu baru benar kalau ada hubungannya dengan keimanan. Kalau sudah kita benar iman kita, kita menghadiri tempat yang semacam ini, coba alangkah besarnya keutamaan dan pahalanya. Anda duduk di tempat ini, ibadah ini, duduknya saja ibadah. Lebih dari, dan bisa dipastikan bahwasanya apa yang Anda lakukan duduk satu jam ini lebih bagus daripada dunia seisinya. Ayo, kalau tidak punya keyakinan. Keyakinan lebih bagus dari dunia seisinya. Dunia-dunia. Biarpun dunia seisinya tidak akan kita bawa mati, tidak akan menjadi sebab keselamatan di akhirat kalau bukan kita gunakan untuk Allah. Tapi apa yang Anda lakukan selamat menjadi sebab keselamatan di akhirat, akan kita bawa. Dengan keyakinan begini saja, orang tidak akan mau meninggalkan tempat mulia semacam ini. Alangkah sedikitnya orang yang istiqomah kalau begitu. Alangkah sedikitnya orang yang membela keimanannya. Jadi di situ keimanan ada hubungannya dengan perilaku-perilaku lahir kita dalam amaliyah-amaliyah. Amaliyah-amaliyah lahir kita ada hubungannya dengan iman di dalam hatinya. Maka sesuai dengan kadar kekuatan keimananmu, itulah keistiqomahanmu itu akan selalu ada. Jadi ahli istiqomah adalah orang yang tinggi pangkat keimanannya. Istiqomah dan iman yazid wa yanqus. Disebutkan para ulama, iman itu bertambah. Pada dasarnya keimanan sudah ada, dasar keimanan ada, akan lebih bertambah bi ziyadati taati wa yanqusu bi nuqsani taati aw bil maksiati. Iman akan tambah dengan banyaknya ketaatan yang kita lakukan. Jadi ketaatan atas dasar keimanan. Sehingga kalau kita melakukan ketaatan atas dasar keimanan, dan mudah untuk dijaga istiqomah, yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di sana ada petunjuk dari ulama, biasanya kalau punya amalan itu langsung disebutkan keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Memang itu adalah orang yang belum tahu, diberitahu yang semacam ini. Nanti kalau kamu punya amalan ini, hebat pahala begini, begini, begini. Amalan ini, begini, begini. Memang kelas pemula harus begitu. Tapi kalau sudah imannya tinggi kepada Allah, sudah aku melakukan ini karena sudah aku ingin mendapatkan ridha Allah. Sudah segala-galanya. Lupa iming-iming tentang surga dan yang lainnya, aku melakukan ini karena Allah, pangkat lagi. Sehingga para kekasih Allah itu kalau sudah makomnya, makom sudah benar, makom tinggi makomnya, makom tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sudah tidak ingat lagi tentang janji-janji. Bahkan sebaiknya dalam beramal kita harus melewati dari mengikuti amal-amal atau menjalankan amal, melampaui, melewati daripada karena janji-janji. Dikhawatirkan kita berbuat baik kepada Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingin menjadi hamba yang berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah bahwasanya surga adalah tempatnya ridha Allah. Kadang sebagian pembahasan, sebagian para hamba-hamba Allah yang membahas tentang hubungan antara seorang hamba dengan Allah, ini kadang-kadang berlebihan sampai mengatakan aku tidak butuh surga, yang penting aku butuh Allah. Ini adalah bahasa yang tidak usahlah ngomong yang aneh-aneh. Saya butuh surga kok. Ini cuman hakikatnya ahli iman seperti itu. Yang aku cari hanya Allah. Surga bukan itu tujuanku. Tujuanku Allah. Tapi Allah telah menjadikan surga tempat keridhaannya. Dengan keridhaan, dengan surga Allah berikan rahmatnya kepada hambanya. Diberikan nikmatan. Memang surga bukan tujuan. Cuman biasanya diskusi para ahli tasawuf ini bukan untuk dipamerkan di orang awam lalu berkata dengan kalimat, aku beribadah kepadamu ya Allah, bukan. Jadi saya berkitab sudah bukan karena surga. Lalu berlebihan, jangan mengharap surga. Nah, siapa yang melarang mengharap surga? Rasulullah mengajari, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Cuman pada hakikatnya amal yang kita lakukan hendaknya memang bukan itu. Cuman kalau kita mengharap surga, surganya surga Allah. Masih dalam bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya dengan keimanan yang benar, yang ditandai dengan amal lahir, iman tanpa amal lahir. Amal lahir, maka tanda keimanannya itu adalah keropos. Ada, tapi keropos. Sehingga mungkin seorang beriman, dia tidak melakukan sholat. Tapi imannya Ada yakin kepada Allah Subhanahu, tapi keropos. Dan kekeroposan ini bisa menjadikan seseorang keluar dari iman, habislah iman tersebut. Sehingga ada orang murtad diam-diam. Ada orang namanya munafik. Munafik. Kelihatannya secara lahir dia beriman karena berkumpul dengan ahli sholat, tapi di dalam hatinya hilang keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga keimanan adalah dengan cara istiqomah di dalam amal-amal lahir tersebut. Yang tujuannya adalah menjaga iman yang di dalam hatinya. Akan tetapi dalam sabda Nabi, amantu billah, aku beriman kepada Allah, lalu diperintahkan istiqim, terus menerus engkau menjaga keimanan itu. Dan untuk menjaga keimanan adalah dengan istiqomah amal-amal zahir. Maka mulailah dari sholatmu, jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga ibadahmu, dan hartamu jadikanlah itu untuk sambung kepada Allah dalam keimanan. Termasuk memuliakan tamu adalah urusannya dengan keimanan. Menghormati tetangga, keimanan. Kemudian juga bersilaturahmi ada hubungannya dengan keimanan. Menampakkan berkasih sayang dengan sesama adalah hubungannya dengan keimanan. Terus sempurnakan. Kalau Anda menganggap keimanan itu penting, pasti kita akan menjaga keimanan tersebut. Hadis yang lalu, mangkana yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat. Berapa banyak kalimat keimanan sudah disebutkan, hubungannya adalah urusan dengan manusia, urusan dengan sesama juga. Makanya ahli iman istiqomah. Menjaga keimanan dengan menjaga hubungan baiknya kepada Allah, sekaligus menjaga hubungan baiknya kepada manusia. Menjaga hubungan baik dengan manusia. Mencintai sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hatinya kepada manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya, di kiri kanannya. Maka kalau sudah hilang makna kecintaan, muncul kebencian. Kalau muncul kebencian, lihat. Dikatakan Nabi, al-baghdha wayal khaliqatu dabba alaikum da'ul umami qablakum, misalnya. Akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu yang pada terpleset, terjerumus itu. Apa itu? Al-baghdha wayal aliqatu haliqatu. Al-baghdha itu adalah pemangkas. Wala akulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Yang namanya bodoh, kebencian, lihat, urusannya kebencian. Enggak bicara tentang keimanan, kebencian. Urusan dengan sesama manusia tidak baik hubungannya, lalu saling membenci, maka itu namanya bagdha wayal halikatu, dan itu pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, tidak aku katakan yang namanya kebencian, dendam di dalam hati itu memangkas rambut, tapi tahliku din, memangkas agama. Lihat, urusannya agama. Kalau sudah agama ini pangkas, keropos, keropos, keropos, habislah menjadi orang yang tidak beriman. Sehingga tidak mendapatkan absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Maka dengan keimanan yang ada di dalam hati kita, terus jaga keimanan kita dengan amaliah-amaliah lahir kita. Urusan dengan Allah baik, sholatnya Masya Allah. Mendengar seruan adzan dia bergegas untuk melakukan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat. Di malam hari khusyuk kepada Allah. Di siang hari indah dengan sesama manusia. Atas dasar keimanan. Atas dasar keimanan, dasarnya iman. Kalau urusan baik dengan sesama manusia bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Hati-hati. Ini perbedaan iman dasarnya. Disebutkan wal asri, coba. Wal asri innal insana lafi khusr. Mereka orang bakal rugi semuanya ini. Rugi, semuanya rugi. Sengsara nanti di akhirat. Illal ladina amanu. Kecuali mereka yang punya iman, wa amilus solihat, tidak cukup dengan iman tapi harus punya amal baik, wa amilus solihat. Dan setelah seorang itu punya amal baik, lihat, wa amilu sholihat, istiqomah dengan amal baiknya, bukan putus-putus, istiqomah dengan amal baiknya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tidak cukup orang itu beramal baik. Tanda amal baik tawasaw, ini tanda mahabbah di antara kita. Tawasaw, saling mengingatkan. Sehingga hubungan dengan manusia, yang pertama iman kepada Allah, kemudian dia amal soleh. Amal soleh adalah dia berbuat baik untuk dirinya sendiri sesuai dengan keimanannya. Setelah itu dilanjutkan mengajak orang lain, memberikan tawassul bil haqqi, memberikan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain kebenaran. Menyampaikan kepada orang lain petuah-petuah agama. Mengajak orang lain dalam kebaikan, maka inilah orang yang beruntung. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai engkau mati, maka itulah orang yang beruntung. Tapi kalau baiknya sesaat-sesaat, setelah itu tidak. Jadi semuanya dasarnya iman. Dan kalau tidak disari-sari iman, orang bisa amilu solehat. Orang bisa beramal baik. Membantu sesama. Berbakti pada orang tua. Dengan tetangga, Masya Allah. Ada bahasa-bahasa sosial. Dalam bertetangga lihat kalau ada, di negeri kafir pun ada. Berbakti ke orang tua juga ada. Harus baik kepada orang tua, biarpun salah caranya, titipkan di panti jompo misalnya. Dengan tetangga juga demikian, kalau ada tamu biasa, di negeri kafir pun ada, kalau tamu dikasih minum, wajar. Dan mereka juga ngerti kegiatan sosial, amilus sholihat. Bahkan mungkin kalau ada bencana alam di mana-mana, dia membuat satu acara besar-besaran, lalu dananya untuk membantu orang-orang yang tertimpa bencana, ada. Ada, dan kita mendengar itu semuanya, amal sholih. Tapi amal soleh itu tidak dianggap sebagai amal istiqomah. Karena apa? Tidak didasari dengan keimanan. Jadi membedakan antara kita dengan mereka adalah iman. Urusan berbuat baik kepada tetangga juga ada di kalangan orang kafir. Tidak mengganggu kawan, menolong, membantu. Ada di kalangan orang kafir. Cuman apa? Tidak ada dasar keimanan. Sehingga orientasi mereka adalah kalau kamu ingin berbuat baik kepada kalau kamu ingin dibaikin tetangga, kamu harus baik don kepada tetangga. Kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit orang lain. Itu tak. Tapi dalam Islam tidak. Urusan dengan tetangga dihubungkan dengan Allah. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Lihat. Fal yukrim daifah. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, harus kita hubungkan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Berbuat baik kepada tamu karena Allah. Urusan dengan sesama manusia juga karena Allah. Makanya istiqomah yang sesungguhnya adalah amal baik yang engkau rutini atas dasar keimanan kepada Allah. Dan kalau betul apa yang kau lakukan dari kebaikan-kebaikan atas dasar keimanan kepada Allah, tentu bakal istiqomah. Karena sesuai dengan keyakinanmu itulah. Maka kalau ingin tahu dirinya itu ahli istiqomah atau tidak, suruh mengukur, suruh melihat bagaimana amal-amal yang ia lakukan. Dan atas dasar apa ia berbuat. Kalau orang berbuat baik karena manusia, sesaat. Ada orang yang tidak melakukan kemaksiatan karena manusia. Lihat, sepanjang dia di negeri yang aman. Misalnya kampungnya kampung aman. Kampung baik. Satu negeri yang luar biasa. Terhormat. Sehingga apa? Sudah keluar dari kota, bebar. Bubarlah urusan agama. Dikisahkan ada sebuah tradisi negeri. Ada negeri. Memang dia punya tradisi dengan berbusana muslimah yang baik. Menutup aurat dan sebagainya. Ini dikisahkan seorang syekh. Ada seorang syekh itu. Satu rombongan pesawat mau pergi ke negeri kafir Perancis sana untuk sebuah kunjungan. Kunjungan bukan kunjungan agama, pokoknya kebetulan beliau harus menemani. Di saat berangkat, masya Allah didampingi oleh banyak orang, suami istri banyak-banyak dengan baju yang sangat menutup aurat, bahkan banyak di antara mereka dengan bercadar dan seterusnya. Sampai dikisahkan setelah masuk bandara keluar lagi nyari kawannya, tadi mana yang nemani saya? Enggak ada semuanya. Rupanya di bandara masuk kamar mandi ganti baju semuanya. Enggak ada kerudung, enggak ada ini dan sebagainya. Lah ini musibah. Ada orang baiknya hanya di rumahnya saja karena dia anaknya kiai. Dan ada pondok di rumahnya. Ayo. Kalau sudah di luar rumah enggak ada santri, enggak ada bapak, enggak ada umi, bebas. Dan ada yang demikian tuh, hati-hati. Jadi bukan dasar keimanan, hanya karena apa? Sosial, lingkungannya saja. Ada orang berbaik-baik karena di kampungnya kampung baik. Sampai mengatakan, kalau maksiat jangan di sini deh, di luar aja. Loh, kok di luar aja? Okay. Bukan begitu, itu bukan istiqomah. Istiqomah adalah dimanapun kau berada. Di luar atau di dalam negeri. Di rumah atau di luar rumah, itu istiqomah. Inilah maka keimanan. Bagaimana orang bisa menjaga keistiqomahan? Ada hubungannya dengan keimanan. Makanya yang susah istiqomah, jawabannya adalah kropos imanmu, selesai. Kalau engkau sudah istiqomah atas dasar keimanan tadi, maka sampai kapan? Tatanazzala alaihimul malaikatu, sampai datang malaikat kepadamu nanti memberi kabar gembira, wa absyiru bi jannati lati kuntum tu'adun. Oh, meninggalnya ahli iman mencinta Rasulullah, orang yang rindu kepada kebaikan, rindu kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan indah. Sakaratul maut katanya menyakitkan dan menyakitkan. Memang sakaratul maut menyakitkan, akan tapi ketahuilah rasa sakit yang dirasakan tertutup dengan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, melihat surga saat itu. Itulah hamba-hamba ahli istiqomah. Ayo kita mulai istiqomah meninggalkan kemaksiatan, istiqomah melakukan ketaatan. Terus jangan hari ini baik, esok tidak. Blonteng-blonteng, belang bentong katanya orang Cirebon. Sesaat begini, sesaat begitu. Beribadah suka-suka, lelaki suka, kalau enggak ya enggak. Bukan begitu. Selagi Anda sudah masuk dalam lingkungan kemuliaan semacam ini, pertahankan dan jaga. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel menjemputmu, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Suan Katiun kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, Radio Kuna juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tajawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya, kami berikan kesempatan dari jamaah bapak-bapak, dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang keistiqomahan. Yang pertama yaitu tentang sholat juga, ya. Tentang menutup kepala dalam bagi kaum laki-laki dalam sholat. Dulu saya pernah sholat tanpa menutup kepala, katanya beda antara orang muslim sejati sama orang munafik ketika sholat, yaitu yang menutup kepala dan yang tidak menutup kepala. Tapi saya enggak tahu apakah itu dalil hadis atau perkataannya saja, dan kalau itu benar hadis, bagaimana sama orang yang tidak menutup kepala di luar sholat itu, ya. Dan bagi kami santri ini kadang-kadang kan tidak menutup kepala di luar pondok, apakah itu melanggar keistiqomahan juga itu, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini, Bu, ya. Alhamdulillah saya punya suami yang soleh, selalu mengantar saya ngaji kemanapun. Tapi ini kan saya yakin acara malam iktikaf yang diadakan oleh Al-Bajah semuanya baik. Tapi minta petunjuk yang terbaik itu yang di mana? Apakah nanti dapat petunjuk dari Bu, ya, itu yang terbaik? Apa nurutin suami, terserah suami mau ngantarnya kemana gitu. Terus ini, Bu, ya, saya emang sadar iman saya keropos, iman saya enggak kuat, keropos banget, sehingga saya belum bisa istiqomah dalam ibadah saya. Mohon doa dari Bu, ya, karena saya yakin Bu, ya, adalah kekasih Allah. Mohon doanya, Bu, ya, biar saya bisa istiqomah dalam ibadah yang saya lakukan. Karena kadang kalau bulan puasa saya semangat, tapi kalau udah bulan puasa kendor lagi. Minta doanya. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum kaum pria menutup kepala. Menutup kepala bukan suatu kewajiban di dalam sholat. Dan bukan kewajiban di luar sholat. Menutup kepala adalah kesunnahan. Bahkan Nabi tidak pernah terlihat membuka kepala beliau kecuali waktu ihram dalam haji dan umrah. Bahkan Nabi pun di saat membuang air kecil pun tidak pernah membuka kepalanya. Kecuali waktu haji dan umrah dibuka kepala. Artinya menutup kepala adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Kalau ada orang sholat membuka kepalanya, sholatnya adalah sah. Hanya kehilangan kesunnahan. Sehingga menutup kepala ini bermacam-macam tingkatannya. Ada sekedar menutup kepala, ada sampai derajat imamah di dalam sholat. Mungkin imamah. Imamah, sebagian mengatakan imamah adalah semua yang menutup kepala adalah imamah. Jadi disunnahkan menutup kepala itu. Jadi bukan sesuatu kewajiban. Selagi tidak wajib, jangan dijadikan itu untuk menghukumi orang sebagai orang yang rendah gara-gara tidak pakai kopiah. Tidak pakai kopiah. Tidak apa-apa. Pokoknya adalah sunnah. Seperti halnya di saat kita melakukan sholat, menyandarkan sesuatu di pundak kita adalah sunnah. Apakah yang kita sandarkan itu adalah rida, sorban semacam ini, atau jika tidak punya sorban, baju yang kedua kita sembangkan di atas pundak kita adalah sunnah. Mengenakan baju putih adalah sunnah, karena Nabi senang yang demikian itu, bukan sesuatu kewajiban. Tetapi ketahuilah, selagi itu bukan kewajiban, tidak perlu kita memaksakan orang yang demikian itu. Kalau menghimbau, iya. Dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan urusanmu sendiri dengan Allah dan Rasulnya. Kopiah. Maka yang menjadi masalah kadang-kadang kita merendahkan orang lain. Mentang-mentang sudah kopiahan. Lalu kalau melihat orang tidak kopiahan itu kayak benci, betul. Kenapa harus seperti itu? Dia tidak menjadi kafir dengan tidak kopiahan, bahkan tidak menjadi fasik. Tidak menjadi fasik, bahkan tidak yukhillul muru'ah, tidak menghilangkan muru'ahnya. Enggak apa-apa orang tidak pakai kopiah. Akan tapi kita di saat pakai kopiah ingat mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sudah kopiahan lalu merendahkan orang yang tidak pakai kopiah ini penyakit di dalam hatimu, merendahkan orang yang tidak pakai kopiah. Lebih parah lagi sudah enggak pakai kopiah merendahkan orang yang pakai kopiah. Nah, ini bencana itu. Akan tapi hendaknya kita rindu untuk menjadi lebih bagus. Mungkin di kantor Anda enggak boleh pakai kopiah ya, karena Anda kerja di situ. Kantor pakai kopiahan mungkin bagi seseorang aneh dan sebagainya. Kalau selagi masih bisa pakai kopiah, gunakan itu kopiah. Paling tidak itu adalah simbol syiar bagimu. Kau adalah seorang yang beriman. Dan setiap kopiah itu nempel di kepalamu, ada kesunahan di situ, ada pahala. Apakah kita tidak rindu dengan pahala? Dan biarpun belum haji, boleh pakai kopiah putih. Tidak tahu satu kampung, enggak boleh pakai kopiah putih kalau tidak haji dulu. Nih. Dari mana itu? Itu kan Pak Haji saja yang takut disaingi, yang ada kopiah putih. Ini hajinya haji jor-joran itu. Pak Haji punya undang-undang. Gerombolan, kumpulan Pak Haji di kampung tersebut punya undang-undang. Tidak tahu hukumnya dari mana. Yang belum haji, enggak boleh pakai kopiah putih. Enggak apa-apa belum haji pakai kopiah putih, ya niat aja. Semoga dengan kopiah putih segera naik ya haji. Dan orang setelah haji tidak harus pakai kopiah putih. Dari mana aturan? Memang namanya kopiah haji. Memang di Indonesia punya istilah antik ajib. Ya, intinya istilah kopiah haji, kopiah putih. Kopiah haji ini. Kalau sudah haji, kopiahnya berubahan. Tidak. Yang jelas itu adalah kesunahan Anda menggunakan kopiah. Penutup kepala apapun. Penutup kepala apapun itu adalah sunnah. Dan juga di dalam kita sholat itu lebih rapi. Dikhawatirkan rambut kita nanti kemana-mana atau turun menutupi jidat kita untuk sujud. Jadi ada orang yang rambutnya ke depan. Jadi mungkin di saat sujud akan tumpah itu rambut sehingga dia akan sujud di atas rambutnya. Maka orang yang sujud di atas rambutnya hingga terhalang antara jidat dengan tempat sujud, maka sholatnya tidak sah. Cuman jangan salah paham seperti sebagian orang katanya, Pak, kalau ada rambut satu tidak sah. Walau sya'roh wahidah, pakai bahasa Arab. Biarpun satu rambut tidak sah. Siapa yang mengatakan satu rambut tidak sah? Dari mana itu? Kan ada ya, pernah dengar di kampung ada satu santri, ya tahu, nerangkan, kata, kalau ada rambut ke depan ada satu saja tidak sah. Kalau ibu-ibu, iya, kelihatan rambutnya satu tidak sah. Kalau bapak separuh rambutnya, yang penting jidatnya sebagian masih bisa sujud, sah. Tidak semuanya ketutup. Kecuali rambutnya menutup semuanya bagi bapak-bapak, baru tidak sah sujud. Karena sujud harus, jidat ini nempel. Yang wajib ditempelkan ke bumi, ke tempat sujud adalah jidat. Kalau ada satu rambut yang menghalangi, satu, dua, tiga, ya enggak ada masalah. Enggak terlalu, enggak menghalangi. Cuman ini juga ada kesalahpahaman ya. Walau sya'roh wahidah, biarpun ada satu rambut yang kelihatan di jidatmu, hei para bapak-bapak yang turun lalu kamu sujud di atas rambutmu, biarpun satu rambut tidak sah. Ya Ustaz, ini hukum baru itu Ustaz. Ya, ini barangkali ada kesalahpahaman. Ini adalah kita tidak ngomong kesalahpahaman orang awam, ini ada kesalahpahaman santri juga ini. Urusan ya, urusan wudu, mengusap rambut walau sya'roh wahidah, mengusap rambut iya, mengusap rambut biarpun satu rambut dihubungkan dengan jidat. Karena waktu belajar dulu ngantuk. Ustaznya nerangkan, kamu mengusap rambut cukup biarpun satu rambut. Waktu dia ngantuk, sujud. Jadi ada satu rambut enggak sah. Ini ya namanya orang salah paham. Makanya bahaya kalau belajar ngantuk. Makanya Ibu jangan ngantuk sekarang. Ya ini bahaya nanti salah paham ya. Iya kalau mengusap rambut ya. Biarpun sya'roh wahidah satu rambut sah. Satu rambut kita usap di dalam. Cuman kok pelit banget satu rambut hampir satu. Satu ngusap rambutnya. Satu rambut ya. Maksudnya adalah ini berbeda masalah karena digabung-gabungkan oleh santri yang sambil ngantukan tuh kalau belajar kan berbahaya itu, merepotkan orang. Kita menemukan fikih-fikih di masyarakat ini, masya Allah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak, seorang ibu, seorang wanita, suaminya meninggal dunia. Lalu kata ustadznya, Pak, nggak boleh nemui tamu. Stres tambahan di kamar, terus nggak tamunya banyak, orang takziah nggak boleh nemui. Saya stres. Oh iya, berarti ini ustadzmu suka bikin stres ini. Boleh nemui sepupu, orang tamu. Yang penting jangan keluar rumah, enggak boleh belanja jalan-jalan, enggak boleh sana. Yang penting tidak berdandan dan tidak berduaan, banyak tamu sepupu. Ini sudah berapa kali saya dengar kayak gitu tuh. Enggak tahu ini. Ini fatwa betul-betul masyhur. Jadi kalau dalam fikih kan ada al-masyhur kan, pendapat yang dikukuhkan indal ulama, ini ada al-masyhur indal juhala. Ada masyhur indal ulama enggak apa-apa. Tapi ini enggak tahu di Cirebon. Sampai ada satu dengar ustazah atau ustaz suruh mengkodok idah, kok pakai kodok ini. Ada orang lupa enggak idah, salah lagi ketuker. Katanya orang cerai. Ini ketuker-tuker fikirnya. Ada seorang wanita dicerai sama suaminya. Enggak boleh berdandan dan sebagainya. Wah, ini disamakan dengan ditinggal mati oleh suaminya ini. Ini ketuker-tuker fikirnya. Kalau orang cerai 1-2, malah dianjurkan berdandan. Barangkali suaminya gandrung lagi, nanti kembali rujuk. Atau enggak boleh dandan. Wah ini kesalah ini. Ketuker fikihnya. Ilmunya ilmu ketuker, bahaya. Baik, intinya menutup kepala adalah sunnah. Dan biasakan yang demikian semampu Anda. Kecuali Anda dalam keadaan tidak mungkin, karena mungkin urusan kerja dan sebagainya. Tapi selagi masih bisa, kenapa tidak? Tutup kepalamu. Dan membuka kepala tidak mengurangi muru'ah. Tidak menjadi kedua orang itu hilang kehormatan kemuliaannya. Karena itu adalah sesuatu yang sunnah. Jangan berlebihan. Mentang-mentang orang pakai kopiah langsung merendahkan yang tidak pakai kopiah. Ustaz apaan? Ceramah enggak pakai kopiah. Ya memang kalau ustaz ceramah enggak pakai kopiah kayaknya ya kok malas banget pakai kopiah gitu aja enggak mau kan. Mungkin adalah memang dikemas dalam. Atau memang dia biasa di kalangan-kalangan. Ada satu tokoh di negeri Arab sana orangnya soleh. Sangat baik. Sesaat pakai ini, sesaat juga tidak pakai kopiah. Bahkan kadang pakai dasi dan sebagainya. Tapi kami khusnudun, hatinya orang memang tidak macam-macam. Hatinya nyantai. Dia tidak pakai kopiah, ya memang karena suasana semacam itu. Tapi selagi pakai kopiah, apalagi ilmu, menghormati ilmu, maka imamah dan sebagainya adalah kesunahan. Memuliakan majlis, memuliakan ilmu. Kalau tiba-tiba besok tidak pakai kopiah, tidak ada masalah. Sudahlah, jangan terlalu kenceng dalam urusan ini. Tapi bagi siapapun yang masih bisa menutup kepalanya, hendaknya ditutup kepalanya. Ini tanda kemuliaan. Kelebihan saja, bukan berarti menjadi rendah kalau kita tidak menutup kepala kita. Termasuk begitu pentingnya menutup kepala nanti. Jangan sampai kita masuk kepala dalam keadaan buka kepala kita. Hasir roksi kepala kita terbuka. Maka hendaknya kita kalau masuk WC dengan menutup kepala kita. Ya, itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah iktikaf. Seorang wanita, suaminya Masya Allah mengizinkan iktikaf sana kemari. Hanya mungkin suaminya punya pilihan. Ketahuilah bahwasanya patuhmu kepada suami adalah ibadah yang luar biasa. Mungkin kamu punya keinginan, ingin bertikaf dengan seorang guru yang ada di mana, yang Anda mungkin cintai dan sebagainya. Tapi ketahuilah, jika suamimu menginginkan yang lain, asalkan akidahnya juga masih benar, patuhi suamimu. Tidak usah mempertahankan ribut gara-gara mau iktikaf di sana. Anggap saja mau iktikaf di At-Taqwa. Kalau suamimu menghendaki itikaf di kiri kanan rumahmu, turuti suamimu. Karena patuh kepada suami adalah kemuliaan yang luar biasa. Hanya tidak salah kalau seorang wanita punya keinginan, bang tolong antarin ke sana dong, gini. Anda beri hujah yang kuat, tapi tanpa harus debat. Kadang-kadang memang ada orang nasibnya suka ribut. Urusan sholat jadi ribut. Sholat terawih ribut, sholat terawih di mana? Sudah senar ribut, nanti lebaran hari sholat hari raya di mana? Ke rumah bibi pun ribut, ada orang manusia ribut. Bibi hari ini atau besok? Hari ini saja, kata istri, besok aja. Hari ini, kalau hari ini, orang biasa ribut, ini ada, coba aja. Orang kalau tidak ribut, tidak enak. Namanya ini, orang ribut ada, itu sifat-sifat jelek. Akan tapi sebagai seorang istri, ada cara yang luar biasa. Patuhilah suamimu. Kalau kamu ingin menundukkan suamimu, biasalah dengan patuh kepada suamimu. Selagi bukan sesuatu yang diharamkan. Dia akan luluh takluk di hadapanmu, hai wanita. Jadi taklukkan suamimu dengan kepatuhanmu, sudahlah. Jangan suka membantah, selagi bukan yang haram. Kalaupun pendapatnya beda dengan pendapatmu, selagi itu tidak haram, iya saja. Sudahlah, itu akan menjadikan seorang suami enggak bisa membantah lagi kepada seorang istri. Kadang-kadang istri kan enggak membantah, enggak enak. Ini penyakit. Kan membantah enggak enak. Imammu adalah suamimu, tapi suami yang bijak adalah suami yang selalu membuka kesempatan bagi seorang istri untuk mengusulkan mungkin ada sesuatu yang lebih. Bahkan jangan biasakan dengan model gawamahmu, mentang-mentang suami, aku tuh imam. egois enggak, Rasulullah adalah imamnya para imam. Tapi Nabi pun minta pendapat kepada istri beliau dalam banyak hal, minta pendapat. Padahal Nabi pun kalau berpendapat sendiri tidak akan salah, karena Nabi la yantiku anil hawa. Tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berucap dengan wahyu. Tapi pun demikian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Maimunah dalam banyak hal. Minta pendapat kepada orang lain dalam banyak hal. Padahal Nabi dengan wahyu. Hendaknya suami pun demikian. Jangan tentang suami semuanya. Saya itu imam. Kamu harus patuh. Dengar tak Buya tadi ngomong? Waduh, ini senjata. Omongan Buya bukan untuk itu maksudnya. Ada suami seperti itu. Sampai kami himbau, hei para suami yang soleh, besarkan hati istrimu. Tapi awas, jangan menukil pendapat Sayyidina Umar yang itu bohong, bukan dari Sayyidina Umar. Ada riwayat dari dinukil, riwayat dusta, bukan dari Sayyidina Umar, tapi dinisbatkan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata begini, khalifu syawiruhunna wa khalifuhunna. Ini dusta dari Sayyidina Umar. Di situ apa? Hei kaum pria, ajaklah musyawarah istrimu. Tapi jangan dipatuhi dia. Ini kan enggak benar ini. Sayyidina Umar enggak ngajari seperti itu. Kalau engkau mendapat, kau patuhi. Dan Rasulullah minta pendapat Sayyidah Maimunah dipatuhi. Banyak minta sahabat dipatuhi. Maka dari itu, wahai para suami, besarkan hati istrimu. Dia adalah wakil presiden. Engkau adalah presidennya. Wakilnya adalah istrimu. Dia yang menyelesaikan urusan-urusan di dalam rumahmu. Dan dia adalah yang menikmati urusan rumah. Kalau perlu, wahai para suami, mau membuat catnya warna cat apa? Anda punya pilihan mungkin. Anda ingin membangun rumah dengan cat warna hijau. Akan tapi ketahuilah, tidak ada salahnya jika engkau bertanya kepada istri, warna cat apa wahai istriku? Tapi kalau Anda punya keinginan warna hijau, cerita. Kalau seandainya rumah ini hijau, akan begini, begini, begini, begini, begini, sama dengan yang ada di sana. Itu adalah hujah sebetulnya. Anda ingin menginginkan pendapat Anda dipakai. Anda beri hujah dulu, baru setelah tanya. Tapi setelah neng-neng pengen apa sih kira-kira? Oh sudah kuliah panjang istri. Ya sudah gitu aja bang, hijau juga apa-apa. Kan enak. Tapi gak ada salahnya sih kita membesarkan hati. Maka saya marah-marah dengan, kalau jika ada anak-anak kita itu egois dengan istrinya. Harus ini, gak bisa. Jadi imam. Imam tidak seperti itu. Imam itu bijak. Jadi Anda sebagai seorang istri, patuhlah kepada suamimu. Apalagi sama-sama kebaikan. Hanya beda masjid saja yang dituju. Asalkan akidahnya sama-sama benar, Anda turuti. Bahkan mungkin, bang di situ sepi bang. Mungkin suamimu lebih senang harmonis, yang sepi-sepi begitu. Yang tidak usah yang ramai-ramai. Mungkin suami ingin khusyuk di musola yang hanya itikaf 6 orang. 2, mbah-mbah sepuh, 4. Tinggal kamu yang muda berdua. Jadi tidak ada masalah. Jangan berprasangka buruk kepada suaminya. Baik, itu saja yang harus ini dihadirkan kepatuhan kepada seorang suami. Baik, ini saja. Malam itikaf malam ini, itikaf lanjutan di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, dan juga iktikaf di Masjid Umar sini untuk ibu-ibu, kemudian juga iktikaf di Masjid Perlu Al-Mustaqim, dan juga iktikaf di Al-Bahjah 2 Buyut. Dan kami sampaikan kepada siapapun, hidupkan 10 akhir bulan Ramadan, jangan milih hari ganjil saja, Anda akan rugi. Bagaimana Anda kesempatan emas ini untuk mendapatkan pahala besar dari Allah. Nabi tidak menyuruh memilah-milah ganjil-genap, tidak. Nabi asyul awakhir, 10 akhir bulan Ramadan semuanya. Dan tolong masjid yang biasa dengan model ganjilan ini Anda rubah. Sebab biasa kalau sudah model masjid ganjil, mengambil hari ganjil satu, paling susah untuk diramaikan. Ada masjid tanggal 21, raminya. Ada masjid sebelahnya tanggal 23, Kalau sudah selain hari yang ditentukan, jamaahnya susah diajak ke masjid. Yang sudah tanggal 21, diajak lagi tanggal 22, dia mesti ngomong, saya sudah kok kemarin. Apalagi yang tanggal 29. Tanggal 29 apa? Nggak mau diajak itikaf sebelumnya. Karena itikafku dengan kiaiku Lailatul Qadaran tanggal 29. Kira-kira tanggal 9 tamunya banyak. Nggak itikaf nanti. Jadi setiap malam, hawa nafsumu di tanggal genep ini. Kalau begitu yang harus kenceng tanggal genepnya sekarang. Nanti malam tanggal 22, hari genap. Ayo hadir, jangan sampai ada yang tertinggal. Kepada siapapun yang punya tanggung jawab ngurusi masjid dan musola, kami lebih mengharap untuk mereka-mereka ini menghidupkan masjid dan musolanya di kampungnya sendiri. Jangan mikir siapapun yang datang ya. Anda datang, hidupkan. Mulai jam 12 malam, Anda menghidupkan, Anda zikir. Biarpun sendirian. Jangan khawatir, yang nemeni adalah jin di situ. Malaikat Ikut iktikaf. Yang nemeni jin langsung gemeteran nanti. Waduh kacau ini. Malaikat menemani anda iktikaf di situ. Anda dengan Allah dan Rasulnya. Anda bersama sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka biar masjid itu ada kehidupan. Nyalakan lampu sudah. Bismillah. Nyalakan lampu anda di situ sendirian. Jadi orang tuh lihat kok nyala lampu ya. Dan kasih tahu informasi. Nanti malam iktikaf ya, iktikaf ya, iktikaf ya. Allah bakal membangunkan beberapa orang di antara mereka. Anda mendapatkan pahala. Jadi perlu kita beri contoh. Itu saja. Urusan ikhlas, ikhlas urusanmu dengan Allah nanti. Biasakan iktikaf setiap malam 10 akhir bulan Ramadan. Baik, ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa juga mendoakan pejuang-pejuang di sini. Ini tanah itu akan segera dibebaskan. Tolong dengan sangat ya. Para bapak ibu, tolong para pendengar, pemirsa di manapun anda berada, pembebasan tanah dan pembangunan pondok ini, semoga Allah mengirim ahli surga. Anda doanya di malam hari, ya Allah kirimkan ahli surga, pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas bisa menyelesaikan pembangunan pondok ini. Ahli surga yang ikhlas, selesai. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah. Ini ya. Karena waktunya singkat ini. Ini waktunya harus segera dibayari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa'krimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon, kuatkan keimanan kami. Iman kami ya Allah, iman kami ya Allah. Iman kami ya Allah, dan jadikan kami ahli istiqomah, rindukan kami kepada kebaikan, dan jadikan kami ahli istiqomah dalam kebaikan tersebut ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau ya Allah, jadikan kami Allah hamba-hambamu yang sering menghadiri majlis-majlis mulia semacam ini. Kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan, jangan kau keluarkan kami dari rombongan-rombongan manusia-manusia mulia seperti ini hingga sampai kau cabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin dalam kebaikan, bahkan ya Allah kami ingin suatu ketika di saat kau cabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami di saat kami dalam kebaikan ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran, atau di saat kami mendengar kemuliaan, atau kami di saat berkumpul di tempat yang mulia ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan ya Allah engkau ridho kepada kami. Kami ingin mati dalam keadaan iman, kami ingin mati dalam keadaan mulia ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah, kami ya Allah, kami ya Allah, kemudahan dalam segala urusan kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan yang masih berada dalam kubang keharaman ya Allah, entaskan dari kehinaan itu ya Allah. Yang masih mempunyai pekerjaan dan rezeki yang haram, kami mohon berikan kepadanya kesadaran, dan berikan kepada mereka kemudahan untuk hijrah menuju kemuliaan. Dan berkailah harta mereka ya Allah, berkailah usaha mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon pandanglah mereka dengan kasih sayangmu, anak-anak kami, santri kami yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka semua ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang membuahkan amal, dan terimalah amal baik mereka ya Allah. Berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surga, ahli ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fu anna allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu anna allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu anna ya karim sataqabbal minna barakatil fatiha suratul atina. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.